Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدْيُ نَبِيِّنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayyul ikhwah kaum muslimin wa talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan membaca tafsir surah Al-Mutaffifin, mengambil penjelasan dari Al-Imam Al-Mufassir Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan walhamdulillah kita telah membaca sebagian tafsir dari beberapa ayat, yakni ayat yang ke pertama hingga ayat yang keenam, dan kita akan masuk pada ayat-ayat yang setelahnya, yaitu ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-17. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang fujjar berada di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan sijjin? Kitabun marqum, yaitu kitab yang bertuliskan padanya catatan amalan-amalan. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah bagi mereka al-mukadzibin nanti pada yaumul qiyamah. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu al-mukadzibin yang dimaksud adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidaklah ada yang mendustakan yaumul jaza melainkan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas lagi berdosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dia akan mengatakan ini merupakan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan di dalam hati mereka ada ron, suatu yang menutupi hati-hati mereka, sehingga mereka tidak bisa menerima al-haq. Hal itu semua disebabkan dengan yaksibun, ulah-ulah mereka sendiri. Kalla innahum arrabbihim yawma idhilla mahjubun. Demikian pula sekali-kali tidak. Mereka nanti pada yaumul qiyamah akan dihijabi, tidak akan bisa melihat rob-rob mereka, tidak bisa melihat Allahu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka akan benar-benar masuk ke dalam neraka al-jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian akan dikatakan kepada mereka, ini merupakan hari di mana yang dahulu kalian dustakan. Ayol ikhwah kaum muslimin wa talabah rahimani wa rahimakumullah. 10 ayat yang telah kita baca barusan adalah terkait bantahan bagi mereka-mereka al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan yaumul jaza. Naam, yang mana hal ini pula kita baca dari ayat-ayat dan surat-surat yang sebelumnya. Dari surah An-Naba hingga surah Al-Infitar. Padanya terdapat penjelasan terkait yaumul qiyamah, hari kiamat. Naam, demikian pula di dalam surah Al-Mutaffifin ini juga ada penjelasan tentang yaumul jaza, hari pembalasan, ya hari yaumul qiyamah. Naam, kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, yaqulu ta'ala kalla inna kitabal fujjar. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang fajir. Kata beliau, lafadz fajir di sini, wa hadza syamilun likulli fajirin min anwa'il kafarah wal munafiqin wal fasiqin. Lafadz fujjar di sini mencakup seluruh orang-orang yang masuk pada kriteria seorang yang fajir. Dari orang-orang kufar, dari al-munafiqun, demikian pula dari orang-orang yang fasik. Mereka masuk pada kriteria al-fujjar di sini. Nah, bahwasanya catatan-catatan mereka orang-orang fajir lafi sijjin, berada di tempat yang bernama as-sijjin. Apa itu sijjin? Thumma fassara dzalika biqaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait apa yang tadi disebutkan pada ayat-ayat di atas dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang setelahnya, wama adraka ma sijjin kitabum marqum, ay kitabun madhkurun fihi a'maluhum al-khabithah. Yang dimaksud dari dua ayat tersebut yakni kitab yang bertuliskan padanya catatan-catatan amalan kejelekan mereka. Nah, ini sebagian tafsir yang menjelaskan makna dari as-sijjin. Yakni yang dimaksud sijjin adalah buku catatan yang berisikan amalan-amalan kejelekan mereka. Nah, wasijjin dan sijjin maknanya adalah al-mahal ad-dayyiq ad-dhanku. Itu tempat yang sempit yang menyengsarakan. Wasijjin liddu illiyin. Dan sijjin merupakan lawan dari kata illiyin. Alladhi huwa mahallu kitabil abrar kama sayati. Yang mana illiyin merupakan tempat kitabnya catatan amalan orang-orang yang baik, yang akan disebutkan pula penjelasannya. Nah, ini beberapa penjelasan makna tafsir dari lafadz sijjin. Ada pula di kalangan para ulama yang mentafsirkan makna sijjin dengan makna yang lain. Di sini Ali Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menukil ucapan sebagian para ulama al-mufassirin. Beliau mengatakan wa qad qila, dan dikatakan pula, yakni pendapat yang lain, bahwasanya sijjin huwa asfalul ardi sabi'ah, yaitu tempat bumi yang paling dalam, yaitu lapisan bumi yang ketujuh. Ma'wal fujjar, yaitu tempat kembalinya orang-orang fajir. Wa mustaqirruhum fi ma'adihim, tempat kembali mereka, tempat tinggal mereka nanti pada yaumul qiyamah, hari pembalasan. Nah, sehingga ini makna sijjin dari sebagian pendapat dari kalangan para ulama. Imam Ibnu Katsir rahimahullah termasuk yang menguatkan pendapat ini, bahwasanya sijjin adalah asfalul ardi sabi'ah, ma'wal fujjar, yaitu tempat yang paling dalam, lapisan bumi yang ketujuh, yaitu tempat kembalinya orang-orang fajir. Berdasarkan hadis yang panjang dari hadis Al-Barra bin Azib, ketika Nabi alaihi salatu wasalam menceritakan tentang perjalanannya ruh orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Di dalam lafaz tersebut, di dalam hadis tersebut dikatakan uktubuhu kitabahu fi sijjin al-ardi sufla. Naam, sehingga makna sijjin merupakan yaitu tempat yang berada di bumi, lapisan bumi yang ketujuh. Naam, wallahu a'lam bissawab. Naam, lalu lafaz kitabum marqum dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah seperti Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, ayat kitabum marqum bukanlah tafsir menjelaskan ayat yang sebelumnya wa ma adraka masijjin. Namun ayat kitabum marqum menjelaskan ayat kalla inna kitabal fujjar. Nah, ini keterikatan ya, satu ayat dengan ayat yang lain yang dijelaskan oleh para ulama al-mufassirin rahimahumullah. Naam, wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Celaka mereka-mereka al-mukadzibin pada yaumul qiyamah. Thumma bayyana al-mukadzibin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan al-mukadzibin. Bi annahum, bahwasanya mereka alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Al-mukadzibin adalah orang-orang yang mendustakan yaumuddin, yaumul jaza. Ai yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala yudinullahu fihi an-nasa bi'amalihim. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap insan atas amalan-amalan mereka. Nah, inilah yang didustakan oleh mereka-mereka al-mukadzibun, yaumul jaza. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin. Dan tidaklah ada seorang yang mendustakan yaumul jaza melainkan mereka-mereka yang melampaui batas. Ala maharimillah, itu orang-orang yang menerjang keharuman-keharuman Allah, batasan-batasan Allah. Mu'tadun minal halali ilal haram, dia melampaui batas dari batasan-batasan halal, dia menerjang kepada perkara-perkara yang haram. Athim, makna athim yakni kathirul ithm, yaitu seorang yang banyak dosa. Fahadhal ladhi, maka perkara ini, perkara memiliki sifat mu'tad wa athim, memiliki sifat melampaui batas dan dosa yang banyak. Alladhi yuhmiluhu udwanahu ala takdhib, yang membawa permusuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendustakan yaumul jaza. Wa yujibu lahu kibruhu raddal haq, dan mendorong ke sombongannya untuk menolak al-haq yang datang kepadanya. Nah, dijelaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam terkait yaumul jaza. Namun karena ada kesombongan yang ada pada dirinya, dia menolak al-haq tadi. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, idza tutsla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ad-dalatu alal haq, ayat-ayat yang menunjukkan kepada al-haq, kebenaran, wa ala sidqi ma ja'at bihi rusuluh, dan ayat yang menunjukkan kejujuran apa yang dibawa oleh para rasul alaihimus salatu wassalam. Namun mereka kadzabaha, mendustakannya, wa anadaha, menentangnya. Wa qala, dan dia mengatakan, hadza asatirul awwalin. Bentuk penentangan mereka, mereka mengucapkan bahwasanya ini merupakan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Nah, makna asatirul awwalin ay min tarahatil mutaqaddimin, yaitu dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Wa akhbaril umam al-ghabirin, dan kabar-kabar terkait umat-umat yang terdahulu. Nah, kisah-kisah orang-orang terdahulu yang banyak kedustaan padanya, laisa min indillah, yang bukan dari Allah Azza wa Jal. Mereka mengucapkan tadi dengan takabburan wa inadan, dengan kesombongan dan menentang atas al-haq yang datang kepada mereka. Nas'alullaha as-salamah wal'afiyah. Ini kondisi mereka, al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan yaumul jaza. Wa amma man ansafa, adapun orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur di dalam mencari al-haq, wa kana maqsuduhu al-haq al-haq al-mubin, dan tujuan dia adalah mencari kebenaran yang nyata. Fa innahu la yukadzibu biyaumiddin, maka dia tidak akan mendustakan hari pembalasan tadi. Li anna Allah qad aqama alaihi min al-adillatil qati'ah wal barahin as-sati'ah ma yaj'aluhu haqqal yaqin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menegakkan kepadanya adillah-adillah yang sangat nyata. Barahin, bukti-bukti yang satiah, yang sangat terang menderang, sangat jernih terlihat, yang menjadikan apa yang datang kepadanya haqqal yakin. Wasara liqulubihim mithlu syams lil absar, sehingga menjadilah hati-hati mereka seperti mata yang melihat kepada matahari, yakni terang. Naam, tidak ada kesamaran padanya. Naam, inilah kondisi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi yang orang-orang yang jujur di dalam mencari al-haq, dia akan faham dan dia akan menerima kebenaran yang datang kepadanya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya yang masyhur insyaallah, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, taraktukum alal bayda, di dalam lafaz yang lain, alal mahajjatil bayda, aku tinggalkan kalian di atas hujjah yang putih, jalan yang putih, di atas sesuatu yang putih. Lailuha kanahariha, siangnya, atau lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, yakni la labsa fiha, tidak ada kesamaran padanya, sangat terang, jelas bagi mereka-mereka yang menempuh jalan tadi. La yaziru anha illa halik, tidak ada orang yang menyimpang dari jalan tadi melainkan adalah orang-orang yang binasa. Nas'alullaha as-salama wal'afiyah. Bikhilaf, beda halnya, man rana ala qalbihi kasabahu, Beda halnya dengan kondisi orang-orang yang hatinya tertutup dengan ulah-ulah mereka sendiri. Waghattathu ma'asi, menutupi hati-hati mereka dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Maka fa innahu mahjubun anil haq, maka mereka akan terhijabi, akan tertutupi, menolak kebenaran yang datang kepadanya. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah datang hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana hal ini pula diriwayatkan oleh al-imam at-Tirmidzi, al-imam an-Nasai, dan yang lainnya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mentafsirkan firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan bahwasannya makna ayat tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba. Di dalam lafaz yang lain, innal mu'min, seorang mukmin. Idza akhta'a khati'atan, tatkala dia melakukan dosa dan maksiat. Dalam lafaz yang lain, adnaba dhanban, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan ditancapkan ke dalam hatinya satu titik yang berwarna hitam. Nah, ini penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Makna dari ran, sesuatu yang menghalangi hatinya, yaitu nuktatun sauda, titik hitam yang melekat kepada hati-hati mereka. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Fa in taba minha, kalau dia bertobat dari kesalahan tadi, dari dosa tersebut, suqila qalbuhu, maka hatinya akan bersih, dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari nuktah sauda tadi, titik hitam tersebut. Namun sebaliknya, wa in zada zadat, jika dia bertambah bermaksiat, maka akan bertambah pula titik hitam tersebut. Itulah makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, sehingga kata beliau rahimahullah di sini, fa innahu mahjubun anil haq, sehingga karena kondisi hati mereka tertutupi, mereka tidak bisa menerima al-haq yang datang kepada mereka. Nah, sebagaimana hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, di mana tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang al-fitan, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, tu'radul fitan 'alal qulub, akan dipaparkan fitnah demi fitnah kepada hati-hati hamba-hamba Allah, kal hasir 'udan 'uda, seperti tirai yang dianyam seutas demi seutas. Naam, fitnah demi fitnah akan datang kepada mereka. Fa ayyu qalbin ushribaha, maka hati mana saja yang terbawa dengan fitnah tadi, terbawa dengan ujian tadi, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan ditancapkan satu titik hitam di dalam hatinya. Nah, namun wa ayyu qalbin ankaraha, apabila ada suatu hati yang mengingkari fitnah tadi, dia menolaknya, dia tidak mau mengerjakannya, dia berpaling dari perkara tersebut, kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan ditancapkan dalam hatinya nuktatun bayda, satu titik yang berwarna putih. Nah, sehingga kondisi manusia ada dua hati, itu hati yang putih dan hati yang sangat hitam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kondisi mereka yang hatinya hitam, kalkuzi mujahian, seperti bejana gelas yang terbalik. Ketika seorang hendak mengisi air atau yang semisalnya ke dalam bejana tersebut, yang terbalik tidak akan bisa terisi dengan penuh gelas tersebut. Itulah kondisi mereka-mereka yang apabila hatinya telah hitam. La ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara. Dia tidak akan mengetahui mana al-haq, mana perkara yang ma'ruf, dan mereka pula tidak akan mengingkari perkara-perkara mungkar. Nah, sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, juga apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftahus Sa'adah, dan Ibn Taymiyah rahimahullah, bahwasanya inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan Allah Subhanahu wa taala dari amalan kebaikan seorang hamba, al-hasanatu ba'daha, Allah mudahkan dia di dalam mengerjakan kebaikan yang setelahnya. Wa min uqubati as-sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Dan di antara azab Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba akan mendatangkan dosa-dosa yang setelahnya. Nas'alullah as-salama wal afiyah, sehingga mereka tidak mau menerima al-haq yang datang kepada mereka. Nah, walihada, oleh karenanya, juzi ala dhalika bi anna hujiba anillah kama hajaba qalbahu fid dunya an ayatillah. Oleh karenanya mereka akan dibalas nanti pada yaumul qiyamah dengan dihijabi, tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Naam, Allah Subhanahu wa taala nyatakan kalla innahum ar rabbihim yauma idzil lamahjubun, bahwasanya mereka nanti pada yaumul qiyamah akan mahjubun, terhijabi, tidak akan melihat Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Kama hajaba qalbahu fid dunya an ayatillah. Karena mereka di dunia menutup hati mereka di dalam menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berkata Al-Husain bin Fudail rahimahullah, beliau menyatakan kama hajabahum fid dunya an tauhidih, hajabahum fil akhirah an ru'yatih. Mereka di dunia menutup hati mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka pada yaumul qiyamah mereka pula akan ditutupi, tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal. Naam. Thumma innahum ma hadhil uquba al balighah. Kemudian mereka bersamaan itu mendapatkan azab yang sangat berat ini. La salul jahim. Mereka akan masuk ke dalam neraka al-jahim. Naam. Thumma yuqalu lahum taubikhan wa taqri'an. Kemudian akan dikatakan kepada mereka sebagai taubih dan taqri'. Penghinaan dan perendahan atas mereka. Akan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Hari ini merupakan hari di mana yang dahulu kalian dustakan hari ini. Maka pada ayat-ayat ini, kata beliau rahimahullah, fadzakara, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat-ayat tersebut, lahum thalathatu anwa'in minal adzab. Bahwasanya mereka al-mukadzibun akan mendapatkan tiga macam azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah azabul jahim, masuknya mereka ke dalam neraka al-jahim. Allah jalla wa ala nyatakan thumma innahum lasalul jahim. Sungguh dan sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka al-jahim, ay mulazimuha. Mereka akan memasukinya. Mereka akan terbakar di dalamnya dan tidak akan keluar dari neraka tersebut. Naam, Allah Jalla wa Ala nyatakan kullama khabat zidnahum sa'ira. Tatkala api-api di neraka jahim hendak mati, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan hidupkan kembali api-api tersebut. Juga Allah jalla wa ala nyatakan kondisi mereka di neraka. Dalam surah An-Nisa Allah jalla wa ala nyatakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit-kulit mereka matang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti kulit-kulit mereka dengan kulit-kulit yang baru, agar mereka mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah, juga Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam ayat yang lain, fadhuku falan nuzidakum illa adaba. Di dalam surah An-Naba. Rasakanlah azab Allah subhanahu wa ta'ala di neraka Jahim tersebut. Dan tidaklah kami akan menambahkan atas kalian, melainkan azab akan ditambah terus azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka tersebut. Nah, al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan yaumul jaza. Sebagaimana Allah jalla wa ala nyatakan dalam surah As-Sajdah, kullama aradu ayakhruju minha wa'idu fiha waqila lahum dhuku azaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka hendak keluar, mereka tidak akan bisa keluar kembali ke dalam neraka tersebut. Dan akan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kalian dustakan. Ini azab yang pertama yang akan didapatkan oleh mereka al-mukadzibun, yakni azabul jahim. Yang kedua, wa azabu at-taubih wal-laum. Azab berupa taubih wal-laum, celaan dan perendahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa azabul hijab min rabbil alamin. Azab yang ketiga adalah azab dengan dihijabi mereka dari melihat Allahu Rabbul Alamin. Al-mutadhamminu li sakhatihi wa ghadabi alaihim. Yang mana pada azab-azab tadi terkandung padanya kemurkaan dan amarah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa huwa a'zamu alaihim min azabin nar. Yang mana azab tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala adalah azab yang lebih besar, yang lebih pedih mereka rasakan daripada azab neraka. Naam, ini penjelasan sedikit dari apa yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Naam. Kemudian beliau menyebutkan beberapa fawaid dari ayat-ayat tadi. Qala rahimahullah, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wadalla mafhumul ayah ala annal mu'minin yarawna rabbahum yawmal qiyamah wa fil jannah. Di dalam ayat ini pula bisa dipahami bahwasanya al-mu'minin, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nanti pada yaumul qiyamah, demikian pula di surga, mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idhin nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri, mendapatkan kebahagiaan. Ila rabbiha nadhirah. Yaitu dengan melihat rob mereka, Allahu tabaraka wa ta'ala. Naam. Dan mereka pula, wafil jannah, akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surga kelak. Naam, sebagaimana hadis yang biasa disebutkan di dalam kitab-kitab manhaj, seperti dalam Aqidatus Salafu Ashabul Hadith, Syarh Sunnah dan kitab-kitab yang lainnya, akan disebutkan di dalam kitab tersebut salah satu bab terkait ru'yatullah, ru'yatul mu'minin, melihatnya atau kaum mu'minin melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah dan di surga kelak. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, idza dakhala ahlul jannati al jannata. Dan apabila ahlul jannah, mereka telah masuk semuanya ke dalam surga, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum. Apakah kalian mau tambahan kenikmatan yang akan aku berikan kepada kalian? Maka mereka ahlul jannah, karena mereka telah merasakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka dengan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Wa tudkhilna aljannata, dan telah engkau masukkan kami ke dalam surga. Wa tunajjina minan nar, dan telah engkau selamatkan kami dari api neraka. Nah, mereka menganggap kenikmatan-kenikmatan tadi telah cukup dan sangat besar yang Allah berikan kepada mereka. Namun kemudian fayakshiful hijab, akan dibukalah hijab sehingga mereka akan melihat Allahu Rabbul Alamin. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Tidak ada salah satu nikmat yang lebih mereka cintai daripada nikmat melihat Allahu Rabbul Alamin. Naam, dan tentunya ayat dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Naam, bisa antum melihat kembali dalam kitab-kitab akidah dan manhaj. Naam. Qala rahimahullah, wa yataladdzuna bin nadhari ilaihi a'dhamu min sa'iril ladzat. Dan mereka akan berlezat-lezat merasakan kenikmatan yang sangat besar ketika melihat Allah subhanahu wa ta'ala, lebih besar daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Wa yabtahijuna bi khitabihi wa yafrahuna bi qurbihi. Mereka akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan dengan berbincang dan dengan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nampak pada wajah mereka, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka berseri-seri, nampak kesenangan mereka pada hari itu. Kama dzakarallahu dzalika fi iddati ayatin minal Qur'an wa tawaturin fihi an-naql an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini pula Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam banyak ayatnya di dalam Al-Quranul Karim. Naam. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bahwasanya mereka orang-orang yang melakukan perbuatan ihsan akan mendapatkan al-husna, yakni al-jannah, wa ziyadah, dan tambahan, yakni an-nazar ila rabbihim. Itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan naam, dan ayat-ayat yang lain. Wa tawaturin fihi naql an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ayat-ayat yang lain yang dinukil dari atau dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan tentang melihatnya kaum mukminin Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah dan di surga kelak. Naam. Dan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau menjelaskan ayat ini, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun, beliau menyatakan ayat ini dalalatun 'ala anna awliya Allah yarawna Allah. Ayat ini menjelaskan dan menunjukkan bahwasanya wali-wali Allah, kaum mukminin, mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula Al-Imam Malik rahimahullah, beliau menyatakan, lamma hajaballahu a'da'ahu, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menghijabi musuh-musuhnya dari kalangan al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan yaumul jaza, tajalla li awliyaihi hatta ra'au, maka sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka hijab tadi sehingga mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam penjelasan yang lainnya menjelaskan lamma hajaba qauman bisukhti dalla ala anna qauman yarawnahu birridha. Bahwasanya al-mukadzibun, kaum yang mendustakan yaumul jaza, mereka akan terhijabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dengan as-sukh, dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu pendapat yang mengatakan bahwasanya mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala namun dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Nah, sebaliknya al-mu'minin, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan ar-ridha, pandangan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala atas diri-diri mereka. Naam. Ayo ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini beberapa penjelasan terkait firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum 'ar rabbihim yauma idzil la mahjubun. Kemudian selanjutnya, faedah yang selanjutnya. Qala rahimahullah wa fi hadhihi al-ayat at-tahdhiru minadh-dhunub. Di dalam ayat-ayat ini terdapat tahdzir, peringatan dari Allah Azza wa Jal dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, karena tadi ayat dan hadis telah kita sebutkan, tatkala seorang itu melakukan dosa dan maksiat akan ditancapkan padanya nuktatun sauda, satu titik yang berwarna hitam. Bila dia terus menambah kemaksiatan tadi, tidak bertobat kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, maka terus akan bertambah titik hitam tadi sampai hitam pekat. Kalkuzi mujahhian, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan akan seperti gelas yang terbalik. Dia tidak akan bisa menerima al-haq yang datang kepadanya. Nasihat demi nasihat terus datang kepadanya, namun dia menolaknya. Nas'alullaha assalamu wal afiyah. Nah, sehingga di sini pula menjelaskan bagi kita, atas kita semuanya, pentingnya untuk senantiasa mencintai nasihat dan mencintai orang-orang yang memberikan nasihat. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, makna dari nasihat adalah iradatul khairi limansuh, yaitu menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati agar dia kembali kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga orang-orang yang cinta dengan nasihat, orang-orang yang cinta dengan orang-orang yang menasihati dia, dia akan mendapatkan kebaikan yang besar. La khaira fi qaumin la yuhibbunan nusha wan nasihin. Tidak ada kebaikan atas suatu kaum yang tidak suka nasihat dan orang yang memberikan nasihat. Naam. Fa innaha turinu 'alal qalb wa tughattihi syai'an fa syai'an. Karena dosa tadi akan menutupi hati dia sedikit demi sedikit. Hatta yantamisa nuruhu, sehingga sampai akan sirna cahaya pada hatinya. Wa tamutu basiratuhu, dan akan mati penglihatan hati dia. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, sebagaimana hal ini pula dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau menyatakan, adzanbu ala dzanbi, dosa demi dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Hatta ya'ma al-qalb, akan menjadikan hati dia itu buta. Fayamut, sehingga akan mematikan hati dia. Nah, nas'alullaha assalama wal afiyah. Fatanqalibu alaihi al-haqa'iq, sehingga akan terbalik pada dirinya pandangannya hakikat yang sebenarnya. Dia melihat kebenaran, dia anggap kebenaran tadi perkara yang batil. Tatkala dia melihat perkara yang batil, dia anggap perkara batil tadi adalah perkara al-haq la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Fayaral batila haqqan wal haqq batilan. Sehingga dia melihat kebatilan adalah perkara hak dan melihat perkara hak adalah kebatilan. Wa hadza min ba'di uqubatidz dzunub, dan ini merupakan sebagian dari uqubat, balasan dan azab Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, sebagaimana tadi disebutkan ucapan al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan dari perbuatan kebaikan, amalan salih, adalah amalan kebaikan yang setelahnya. Allah mudahkan dia mengerjakan amalan salih yang selanjutnya, amalan ketaatan yang selanjutnya. Wa min uqubati sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Dan sebaliknya, uqubah, azab atas kejelekan, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, dia akan terjatuh dalam dosa yang setelahnya. Nah, dia melakukan dosa, suatu dosa, kemudian dia akan terjatuh lagi dengan dosa yang selanjutnya. Nah, dan seterusnya sampai dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Seperti apa yang dikisahkan dari seorang Bani Israel yang bertahun-tahun lamanya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selama puluhan tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala dia terjatuh dalam satu dosa, yakni dosa zina, dia pun terjatuh dengan dosa-dosa yang selanjutnya. Dia berdusta dan terus sampai dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Nas'alullaha as-salamah wal afiyah. Sehingga kita meminta al-hidayah wa taufiq untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk bisa senantiasa ar-rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melakukan dosa dan maksiat. Naam, karena seorang hamba dia pasti terjatuh dalam dosa dan maksiat. Naam, kullu bani adam khata. Setiap bani adam pasti terjatuh dalam dosa dan maksiat. Namun yang membedakan mereka dengan orang-orang jelek adalah tatkala mereka al-mu'min, seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, terjatuh dalam dosa dan maksiat, mereka segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ayol ikhwah kaum muslimin wa talabah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kita pelajari bersama beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-17. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala, yaitu terkait kondisi al-abrar, orang-orang yang melakukan kebajikan, yakni lawan dari al-fujjar. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadri. وصلى الله وسلم على نبيك محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.